Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, usah hasanah kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan yang tidak terkira pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bersua dalam rangka beribadah dan bertaqarrub kepada Rabbul Alamin dengan ibadah yang sungguh luar biasa. Ibadah yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah. Dan pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan belajar dan terus belajar. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam besar, sosok yang begitu karismatik, begitu alim, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, dan di waktu yang sama berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Dan salah satu yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau adalah kitab yang berada di tengah-tengah kita, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihinnya. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah menyelesaikan kisah yang sangat panjang, namun syarat akan makna, hikmah dan seterusnya. Dan sebagian atau banyak pihak ingin kisah ini tidak berakhir. Tapi itulah kehidupan. Ada awal dan ada akhir. Itulah pertemuan. Ada perkenalan, lalu nanti ada perpisahan. Dan begitu juga dengan kisah Ka'ab bin Malik. Walaupun cukup panjang dan senantiasa mengundang hikmah dan mutiara-mutiara faedah di setiap episodenya, namun kisah ini akhirnya berakhir. Nah, saudaraku yang semoga Allah muliakan, ada banyak jamaah atau teman-teman yang punya pertanyaan berkaitan dengan kisah ini. Dan memang kita ketahui bersama, kita tidak membuka sesi tanya jawab dari seri pertama sampai terakhir. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan kisah ini dan pelajaran yang berkaitan dengan kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menimba ilmu dari pertanyaan. Dan jamaah yang Allah muliakan, sebuah sesi yang isinya tanya jawab adalah salah satu sunnah dan salah satu metode yang dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Jibril, hadis yang cukup panjang, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan wujud manusia yang sangat bersih, putih, dan tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang baru saja datang dari sebuah daerah ke kota Madinah. Tapi anehnya kata Umar, gak ada satupun yang mengenal beliau tersebut. Dan isi dari hadis tersebut adalah pertanyaan Malaikat Jibril yang dijawab oleh Nabi SAW. Lalu pertanyaan Malaikat Jibril dijawab Nabi SAW. Lalu pertanyaan Malaikat Jibril dan dijawab oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, pagi ini atau kali ini kita akan berusaha mengamalkan hadis di atas, yaitu sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, hadirin Allah muliakan, pertanyaan yang pertama, dan setelah sesi tanya jawab kita akan tutup dengan beberapa faedah tambahan atau penekanan dari kisah ini sebelum kita masuk ke hadis yang berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan dari Mbak Emma. Ustadz, kalau kejujuran diapresiasikan ke anak, kalau jadi kebablasan jadi melakukan kesalahan karena kita terima saja kejujuran anak, bagaimana Ustadz? Ya, kalau kejujuran diapresiasikan ke anak, di anak. Hadirin yang Allah muliakan, semua yang overdosis itu gak bagus. Sebagaimana setiap hal yang porsinya kurang pun tidak bagus. Makanya Islam datang dengan konsep, kalau dalam bahasa ilmiahnya, bighairi tafriṭ wala ifrāṭ. Tidak mengurangi porsi, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, begitu juga dengan mengapresiasi kejujuran. Kalau kita lihat kisah Ka'ab jamaah sekalian, saya rasa clear. Nabi SAW mengapresiasi kejujuran Ka'ab, tapi bukan berarti tidak menghukum Ka'ab. Bukan berarti membenarkan yang dilakukan, atau tidak ada konsekuensi, atau tidak ada hukuman. Makanya kan kalimatnya clear. Amma hadza faqad shadaqa. Adapun Ka'ab, ia telah jujur. Bangkitlah dan kita lihat apa hukuman Allah dan keputusan Allah kepada engkau. Jadi apabila anak misalnya, anak bolos, lalu dia jujur, "Ma, aku kemarin tuh gak sekolah sih, Ma. Untuk pertama kali aku bolos, aku seneng banget, Ma, bisa bolos. Kayaknya jantan begitu, Ma." Kan kadang-kadang anak-anak suka aneh-aneh gitu ya. Ya, kayak dulu kita juga aneh-aneh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Nah, kita apresiasi kejujurannya. Itu kan jujur. Harus kita apresiasi. Mama seneng loh kalau kamu mau jujur dan terbuka sama mama. Itu bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita, wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah orang-orang yang jujur. Namun, nah, perbuatan kamu itu menyalahi aturan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah, "Aufu bil uqud." Komitlah dengan kesepakatan MOU dan peraturan. Kamu dan sekolah kamu punya peraturan, punya kesepakatan. Mama sudah sign, mama sudah tanda tangan. Kita harus ikut aturan sekolah. Oleh karena itu, mama apresiasi kejujuran kamu, tapi kamu harus dapat hukuman nih, gitu loh. Kamu harus vakum karpet-karpet kita sampai selesai, gitu loh. Ah, beres mah, cuman karpet kan iya. Tapi karpet kita ada 321 karpet misalnya. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, apresiasi, lalu yang perlu dihukum, dihukum. Ingat reward dan punishment itu, reward dan punishment itu adalah konsep Islam. Makanya kan ada targhib wa tarhib. Al-Imam Mundhiri punya kitab targhib wa tarhib, memotivasi dan mengancam, targhib wa tarhib. Dalam hadis ini kita lihat bagaimana Nabi SAW memainkan dua hal itu sekaligus, mengapresiasi dan menghukum 50 hari. Wallahu ta'ala misal. Jadi bukan hanya aku mama senang banget atau Umi senang kok mama, kamu jujur, bagus ya nak. Ya kalau bagus doang titik, ya dia bolos lagi dan jujur lagi gitu loh. Jadi perlu ada edukasi. Wallahu ta'ala alam misal. Ada pertanyaan dari Mbak Adinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya topiknya tentang bahaya teman buruk. Jadi beliau ingin tanya tentang topik yang Kaab bersama sebagian Bani Salimah. Kebetulan saya sering dengar anjuran bahwa seorang muslim hendaknya tidak memutus tali silaturahmi. Bagaimana jika dikaitkan dengan bahaya teman buruk ini? Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dan mengamalkan agama yang begitu indah ini. Kita tahu Nabi SAW punya hubungan baik dengan Abu Talib. Lalu kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah mengusir orang-orang munafik. Gak pernah menghilangkan mereka dari kota Madinah. Nabi tetap berusaha berdakwah dan mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu kita lihat ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah ini. Contoh misalnya, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Nabi SAW mengatakan, Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sangat spesifik, seseorang itu di atas agama khalilnya. Khalil, maka hendaklah salah satu atau hendaknya di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan khalil. Jadi Nabi SAW menggunakan kata khalil. Dan khalil di dalam bahasa Arab adalah hubungan interaksi atau relationship yang paling dekat. Yang paling tinggi. Banyak para ulama mengatakan khalil di atas habib. Habib itu kekasih, khalil di atas lagi. Kalau bahasa kita sekarang, ring satu kita. Yang di mana ada dia, di situ ada kita. Di sana, di mana ada kita, di situ ada dia. Kita main terus, gitu. Kalau bahasa sekarang, sebagian itu BFF, gitu. Jadi BFF kita tuh siapa? Itu yang benar-benar mempengaruhi. Yang dekat banget. Yang sangat-sangat dekat. Itu tuh dijaga. Sekali lagi, relasi tuh macam-macam. Ada teman kenal muka gitu loh. Karena satu sekolah, satu kampus, atau satu kerja. Lo kenal sama ini gak sih? Enggak tuh. Ternyata ketemu. Ini loh yang gue cerita selama ini. Oh, kalau ini mah gue kenal. Satu kantor. Ya itu. Ya gue cuma kenal muka doang. Teman kenal muka. Ada yang cuma tahu nama doang. Gitu. Lo tahu Ahmad gak sih satu kantor sama lo? Ahmad sih tahu, tapi gak pernah ngobrol gitu. Ada teman tuh yang ketemu, interaksi hanya pas lagi ada urusan aja. Misalnya teman kantor gitu, satu tim. Benar profesional, kita kerja satu tim dengan dia. Tapi begitu selesai udah masing-masing. Dan kita gak pernah tahu privacy dia dan dia gak pernah tahu privacy kita. Tapi ada teman tuh yang gimana ada kita, di situ ada dia. Makanya juga Nabi SAW mengatakan apa? Matalul jalisi salih wassaw ke hamilin miski wa nafi khilkir. Perumpamaan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk. Jadi al-jalis, teman, kabasanya teman nongkrong yang biasa nongkrong bareng, duduk bareng. Itu yang hati-hati. Bukan memutuskan semua pihak. Nabi gak memutuskan hubungan dengan orang munafik. Dia orang munafik. Nabi gak memutuskan hubungan dengan orang kafir juga. Jadi hadirin Allah muliakan, intinya kita harus tahu siapa orang yang kita masukkan di first line kita atau second line kita dan seterusnya. Hanya orang-orang soleh, hanya orang-orang beriman yang kita masukkan. Makanya kan Nabi SAW dalam riwayat yang hadis yang lain mengatakan la tusahib illa mu'mina, dan jangan Anda bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita campurkan. Adapun berbuat baik itu kepada setiap pihak termasuk non muslim, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menekankan masalah ini dengan maksimal, bahwa kita itu harus berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah enggak pernah melarang kalian. La yanhaqumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak pernah larang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Allah enggak pernah larang kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap objektif dan adil kepada mereka. Objektif, jadi kalau benar bilang benar. Kalau dia punya kelebihan bilang punya kelebihan. Berbuat baik. Allah enggak pernah larang. Lalu closing statement-nya apa? Allah berfirman di akhir ayat ini, dan sesungguhnya Allah senang dan cinta kepada orang-orang yang objektif, orang-orang yang adil, yang bisa bersikap tepat. Gak ada larangan. Allah kata, tidak ada larangan. La yanhaqumullah. Allah gak pernah larang kalian loh untuk berbuat baik dan bersikap objektif kepada mereka. Tapi bukan semua pihak dijadikan teman-teman dekat atau sahabat. Gak bisa. Wallahu ta'ala ala bisawab. Itu poinnya. Kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga Pak Ustaz, keluarga, para tim dan seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga hati kita dan menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, afan Pak Ustaz, dengan keterbatasan Anda dalam memahami, apakah Allah Subhanahu wa taala selalu akan menguji hambanya yang bertaubat untuk menguji hambanya benar-benar bertobat atau tidak, sebagaimana Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu diuji. Hadirin Allah muliakan, jawabannya ya. Jawabannya ya. Karena ini penting. Dan inilah pola dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Makanya kan hadirin Allah muliakan, di awal-awal surat Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah? Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan mereka, mendeklar kebaikan mereka, dan salah satu cabang keimanan adalah tobat, mengatakan saya bertobat, dan mereka gak diuji sama Allah. Apakah mereka berpikir demikian? Mereka dengan enaknya saja atau bebasnya saja mengucapkan saya beriman, saya bertobat, dan mereka gak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian atau orang-orang sebelum mereka. Allah telah uji orang-orang sebelum saya, sebelum antum, dan kita semua. Dan semua diuji sama Allah. Benar gak nih? Jujur apa enggak? Terus fungsinya apa? فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا. Agar terbukti di hadapan Allah siapa yang benar-benar jujur. Siapa yang benar-benar jujur? وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Dan terbukti siapa yang berbohong. Ini dalam فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Itu ada banyak penekanan dalam kalimat di atas. Ada lamu taukid. Ada nun tasydid. Semuanya menunjukkan untuk benar-benar membuktikan atau untuk benar-benar terbukti, harus terbukti, harus clear terbukti. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Makanya ada lam, coba kita lihat di ayat ketiganya. Fala ya'lamanna Allahul ladzina sadaku wala ya'lamanna al-kadzibin. Agar terbukti jelas-jelas di hadapan Allah siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Dan 50 hari membuat pembuktian itu benar-benar gamblang. Dan semua orang yang membaca dan mendengarkan cerita Ka'ab sepakat. Ka'ab jujur radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu juga dengan kita bersama. Benar gak kita ingin surga? Benar gak kita ingin mimpi besar? Benar gak kita ingin berjuang? Benar gak kita ingin terhindar dari azab neraka, fitnah, azab kubur? Benar gak kita ingin menghapus seluruh track record buruk kita di masa lalu? Semua harus kita buktikan. Dan Allah akan uji. Wallahu ta'ala bisawab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam ujian tersebut. Dan sebagaimana Allah uji, kita minta kepada Allah pertolongan agar kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah minta diuji. Kita minta Allah mala sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau buat mudah. Dan sesulit apapun kalau Engkau buat mudah maka akan menjadi mudah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan menjaga Pak Ustadz, keluarga, para tim, dan seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga hati kita dan menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, afan Pak Ustadz, izin bertanya, apakah riwayat, adakah riwayat dari Nabi SAW tentang ciri-ciri orang yang diterima taubatnya? Hadirin Allah muliakan, pembahasan ini nanti kita selesaikan dulu semua dalil dalam kita buat taubat atau bab taubat, baru kita buat kesimpulan tentang masalah ini. Karena di setiap hadis akan terlihat, setiap hadis akan terlihat, dan kita belum selesai. Tapi sedikit saja, orang-orang yang diterima taubatnya seperti Ka'ab bin Malik di kisah ini. Seperti Ka'ab bin Malik di kisah ini, setelah itu track recordnya akan bagus. Bayangkan Ka'ab bin Malik, aku gak pernah mengucapkan kecuali hal yang benar dan jujur sampai hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diriku. Lihat, benar komitmen. Semenjak kasus itu terjadi, sampai beliau cerita sama anaknya, beliau gak pernah menyampaikan kecuali kebenaran dan kejujuran. Lalu lihat, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah menjaga saya. Tidak mengatakan kalau saya mau, saya bisa. Tidak. Jadi itulah salah satu ciri taubat yang diterima. Kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin bergantung sama Allah. Kita semakin mengandalkan Allah SWT. Tidak mengandalkan diri kita. Lalu kita komit dengan perubahan kita. Dan kita berusaha jaga keistiqomahannya. Dan berusaha fokus menuju surga Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Ustadz, saya mau menanyakan, biar istiqomah dalam taubat seperti para sahabat, apa yang harus kita lakukan? Karena saya sering tergoda melakukan dosa yang berulang-ulang dan taubat berulang-ulang, dan saya rasa Allah jenuh dengan hambanya seperti saya. Jazakallahu khair. Keliru. Dan bukan mengarah kepada penanya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Tapi maksudnya ini adalah narasi keliru yang dibangun oleh syaitan kepada diri kita. Allah jenuh dengan diri kita yang lemah ini, yang gak berbakat ini, yang bebel ini, yang mengulang-ulang kesalahan. Tidak. Nabi kita sosok besar, kullu bani Adam khata, kullu bani khata, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang paling banyak bertaubat. Yang paling banyak bertaubat. Nabi SAW yang bersabda, kita banyak kesalahan. Kita banyak kesalahan. Kullu bani Adam khata. Banyak banget melakukan kesalahan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tapi banyaknya luar biasa. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertaubat, terus bertaubat, terus bertaubat. Jangan pernah merasa Allah jenuh. Allah nggak pernah jenuh. Kita udah jelaskan hadis-hadisnya. Allah membentangkan tangannya, membuka tangannya di waktu siang dan di waktu malam untuk menerima dan menyambut orang-orang yang berdosa di waktu malam untuk bertobat di waktu siang, dan yang berdosa di waktu siang untuk bertobat di waktu malam. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lataqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan bahkan Allah senang. Allah senang. Bukan Allah jenuh. Allah senang. Dan lebih senang daripada orang yang lolos dari lubang maut. Sebagaimana hadisnya sudah kita jelaskan. Itu talbis iblis. Karena syaitan gak ingin kita move on dari dosa-dosa kita. Allah Ta'ala misalnya. Ingin bertanya Ustaz, berapa lamakah seorang suami diperbolehkan mendiamkan istri, dan apakah boleh ketika jarak sedang berjauhan mendiamkan istri, ataukah hanya boleh mendiamkan saat satu rumah saja? Ya, hadirin yang Allah muliakan, perlu kita camkan bersama-sama bahwa pada dasarnya kita tuh gak boleh mendiamkan sesama muslim jika itu berkaitan dengan urusan dunia. Jika itu berkaitan dengan urusan dunia atau masalah pribadi lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Perlu kita perhatikan bersama-sama. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalatha atau fauqa thalathi layal. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ka'ab ini pengecualian, ini anomali, karena maslahatnya bukan berkaitan dengan dunia. Ini maslahat untuk Ka'ab, untuk kebaikan Ka'ab. Jadi kalau maslahatnya akhirat, syar'i, mendidik, merubah, atau ada pertimbangan menjaga menjaga agar tidak salah paham dan seterusnya, kita boleh mendiamkan. Dan itu ada pembahasan khusus. Sebagaimana kita boleh mendiamkan istri kita dalam rangka mendidik istri kita, dalam rangka mencari solusi, bukan emosi. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madajia', dan diamkan istrimu di tempat tidur. An-Nisa ayat 34. Pertanyaannya, kalau istri atau kalau Ka'ab, berapa lama? Jawabannya tergantung maslahat. Selama mendiamkan itu efektif. Berbeda kalau masalah duniawi. Kalau kita sebel secara personal, secara punya masalah secara personal, atau kita kecewa secara, atau ada urusan duniawi, maka tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Dan itu hebatnya Islam. Islam mengakomodir sisi humanis kita. Kita gak semua orang kayak Nabi SAW. Mungkin kita harus mengekspresikan dengan mendiamkan. Oke, tapi 3 hari ya. Selebihnya itu syaitan. 3 hari itu manusiawi, wajar. Orang malas bicara, malas komunikasi wajar. Tapi 3 hari. Selebihnya itu syaitan. Nah, kenapa Kaab 50 hari sekali lagi? Nabi enggak benci sama Kaab. Para sahabat lihat, begitu Kaab diterima tobatnya semua senang, semua lari. Ada yang naik kuda. Ini menunjukkan bahwa mendiamkan atau menghajar ini, menghajar ya, bukan menghajar, menghajar. H besar, jim, ra, hajar. Menghajar dalam kasus Kaab atau kasus istri ini untuk kebaikan Kaab, untuk kebaikan istri, biar berubah, biar tahu ini salahnya gak serius loh, gitu loh. Nah, sampai kapan? Sampai maslahat. Makanya kata Allah, kenapa 50 hari? Karena kalau lebih dari 50 hari, kata sebagian para ulama, itu sudah kontraproduktif. Sudah kontraproduktif. Ini bisa berbalik. Orang tuh udah benar-benar udah titik nadir. Udah pas sudah. Tapi gak semua orang bisa disamakan dengan Kaab. Ada mungkin orang cuma 10 hari, 15 hari. Oh, kalau gak hancur deh. Makanya orang yang mau mendiamkan bukan main asal-asalan. Dia harus tahu siapa yang dia diamkan. Dia harus tahu kemampuan dia, kemampuan orang yang dia diamkan. Kemampuan menangkap pesan dan sampai berapa lama orang itu bertahan. Karena kalau tidak tahu, kalau misalnya tidak diperhitungkan, bahaya. Kita diamkan istri sedangkan kita enggak ngerti istri kita. Kita enggak bisa membaca istri kita. Kita enggak tahu kemampuan dan daya tahan istri kita. Lalu diamkan lama, oh bisa berbalik. Bisa selingkuh tuh istri. Bisa hancur-hancuran. Bisa memperkeruh suasana, dia bicara sama semua pihak. Padahal pesan kita bukan itu. Pesan kita biar dia ngerenung seterusnya. Dia enggak kuat, dia bicara sama banyak pihak. Akhirnya orang tuanya terlibat, ayahnya terlibat, omnya terlibat, marah sama kita. Wah, kalau udah berkaitan sama dua keluarga besar, bisa jadi cerai itu jamaah. Makanya untuk mendiamkan istri, itu harus pakai fikih. Kita istri, tujuan mendiamkan istri dalam An-Nisa 34 itu untuk merubah, untuk mendidik. Bukan untuk melampiaskan. Melampiaskan emosi hanya 3 hari. Lebih 3 hari enggak boleh. Adapun untuk merubah, untuk maslahat, sebagaimana kadis Kaab dan An-Nisa 34, maka itu dikembalikan kepada maslahat. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nuzul Tikri. Iya, terima kasih. Saya sudah bapak-bapak kayaknya. Semoga Pak Ustadz dan Imam Nawawi, keluarga, guru-guru, orang-orang terdekat serta kaum muslimin diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga penanya juga demikian ya, dan kita semua semoga kita diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Saya mau nanya tentang hal yang selalu Pak Ustadz katakan, yaitu jujur kepada Allah. Itu saya belum paham definisinya Pak Ustadz, mohon penjelasan, terima kasih. Hadirin yang Allah muliakan, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahasa Allah dalam Al-Qur'an dan bahasa Nabi dalam hadis Nabi SAW. Coba kita buka misalnya surat Muhammad ayat 21. Allah berfirman, "Fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairal lahum." Dan ketika suasana genting, lalu mereka jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik buat mereka. Jujur kepada Allah. Jujur itu apa sih jamaah? Jujur artinya apa yang kita ucapkan dan kenyataan sama. Contoh, kita sholat kan, penanya sholat gak? Sholat. Pada saat sholat kita pasti akan meminta dan bermunajat kepada Allah. Al-Fatihah kan munajat ya, masih ingat pembahasan tentang Al-Fatihah ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani Abdi. Hambaku baru saja memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Athna Alayya Abdi. Hambaku baru saja memujiku lagi. Malik yaumiddin majjadani abdi. Hambaku baru saja mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, kita bagi dua nih. Satu buat aku, yang satu buat hambaku. Nah, pertanyaan kita adalah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan statement, itu kan ucapan. Hanya kepada Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Nah, ketika di luar sholat, seperti itu gak sikap kita dan kenyataan dalam hidup kita? Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita membaca, iyyakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukinlah kami jalan yang lurus. Setelah selesai sholat, sikap kita, derap langkah kita, lisan kita, itu menunjukkan orang yang mencari jalan yang lurus, atau justru orang yang cari jalan menuju neraka. Itu jujur sama Allah. Misalnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat surga, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ketika kita minta surga, benar enggak sikap kita, ucapan kita, pemilihan kata, objek pembicaraan, cara kita mencari rizki dan seterusnya benar-benar menunjukkan profil orang yang minta surga? Atau justru kita terlihat seperti orang yang pengen masuk neraka? Jadi apa yang kita ucapkan dan apa yang terjadi, yang kita lakukan dan kenyataan, itu sesuai apa tidak? Makanya setiap orang yang jujur kepada Allah pasti jujur kepada makhluk, pasti jujur kepada manusia. Dan belum tentu sebaliknya, orang yang jujur kepada manusia belum tentu jujur kepada Allah. Betapa banyak orang yang jujur kalau bicara dan berbisnis tapi gak sholat, tapi gak beriman. Tapi kalau orang jujur sama Allah, pasti dia jujur sama manusia. Karena salah satunya Allah minta dia jujur sama manusia. Jadi ini komprehensif. Ini paket full package. Kalau kita jujur kepada Allah, pasti kita akan jujur sama semuanya. Tapi belum tentu sebaliknya. Makanya isunya bukan hanya jujur sama orang tua, jujur sama istri, jujur sama suami. Karena kalau kita hanya mengarahkan orang jujur kepada istri, bisa jadi dia bohong sama orang tuanya. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang jujur sama, dia nggak bisa bohong sama istrinya, tapi sama ayahnya dibohongin, ibunya dibohongin, tapi istrinya enggak. Atau sebaliknya, sama orang tuanya dia nggak pernah bisa berbohong, tapi istrinya dibohongin, suaminya dibohongin. Tapi kalau kita jujur sama Allah, ya Allah saya ingin jadi orang baik, ya Allah saya ingin jadi orang bertakwa. Allah ma'ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan di dalam diriku, dalam jiwaku. Maka orang bertakwa harus jujur. Maka kita akan jujur kepada semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi jujur kepada Allah, iya jujur kepada Allah. Yang kita langsung kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu lebih dalam daripada sebatas jujur kepada makhluk dan manusia. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat Islam senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan berlimpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kan kata Ustadz, kejujuran tidak sama dengan memberitahu segalanya. Apakah ada batas-batas atau kriteria-kriteria yang objektif tentang apa hal yang sebaiknya dan tidak kita beritahukan, khususnya ke pasangan dan anak-anak selain dari aib masa lalu? Maksud saya jazakallahu khairan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini panjang, tapi kita jelaskan kaidah sebagaimana dijelaskan Syekh Sulaiman Ruhaili dan para ulama yang lain. Jangan bicara kecuali yang pertama, niat kita benar. Sekali lagi, jangan kita bicara kecuali yang pertama, niat kita benar. Niat kita benar. Niatnya karena Allah atau karena manusia nih. Kalau mau marah, niatnya karena Allah atau kita emosi sama dia. Kalau mau muji, niatnya karena Allah atau karena kita ingin menjilat dia. Kalau kita berkata-kata baik, niatnya karena Allah atau karena ingin membangun personal branding yang bagus di depan manusia. Niatnya harus benar. Yang kedua, konten dan ucapannya harus benar. Yang kedua, konten, apa yang kita sampaikan harus benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara penyampaiannya harus benar. Kontennya benar, cara nyampainya marah-marah, gak efektif. Cara penyampaiannya harus benar. Cara penyampaian harus benar. Terus yang berikutnya, memperhatikan efeknya. Jadi efeknya harus benar. Jangan sampai efeknya tambah ribet. Efeknya tambah parah. Efeknya tambah fatal. Makanya perhatikan efeknya. Ini berkaitan dengan timing, waktu, tempat, dan seterusnya. Efeknya gimana nih? Jadi tuh kemarin, apa namanya, gue bicara, gue kasih masukan ke dia, dia ngamuk. Emang lo kasih masukan jam berapa? Jam 2:30 pagi sih. Ya orang ngantuk karena kasih masukan. Jangan, itu efeknya gak positif kalau kita kasih masukan di jam tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu cara atau salah satu kaedah tentang bicara atau menyampaikan. Sekali lagi, jangan buka aib masa lalu kecuali diperlukan. Kecuali diperlukan. Pada saatnya kita gak buka. Kecuali kalau diperlukan. Misalnya, jika calon pasangan kita meminta itu untuk pertimbangan dia pernikahan. Dan itu ada pembahasannya. Jadi ketika kita mau menikah, lalu kita sudah punya calon, lalu calon kita minta sebuah data yang berkaitan dengan masa lalu kita. Dan ini bagi dia penting untuk berumah tangga dengan kita. Nah itu bisa kita pertimbangkan, untuk itu bisa kita buka. Tapi semuanya enggak. Hanya perlu-perlu saja. Dan kita melakukan khilaf cerita dan lain sebagainya. Dan akhirnya membuat rusak. Kita cerita bandelnya kita di depan anak-anak kita, ya hancurlah anak-anak kita. Ada orang tua yang masa mudanya clubbing, terus berzina dan seterusnya. Terus dia cerita sama anak-anak pas remaja. Ya gak benar, itu bukan jujur. Wallahu ta'ala bisawab. Itu salah dalam manajemen komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya beberapa bulan yang lalu melakukan proses untuk mencari jodoh ta'aruf. Ketika di hadapan nazar, ikhwan tersebut ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ketika itu saya beritahu tentang kekurangan saya, dan setelah itu beliau mundur. Beliau mundur, Ustaz, karena hal tersebut. Saya ingin melanjutkan proses dengan yang lain, namun saya takut kembali ditolak karena kekurangan saya tersebut. Saya terbesit untuk tidak memberitahu kekurangan saya tersebut. Apakah hal ini benar? Karena saya seperti trauma untuk jujur. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pembahasan khusus dalam ilmu fikih dalam bab aib fin nikah atau al-uyub fin nikah. Aib-aib atau kekurangan atau cacat yang dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk membuat keputusan atau untuk menikah dengan seseorang. Jawabannya harus diperinci, nggak bisa semuanya kita kasih tahu, dan juga nggak bisa kita tutup-tutupi. Karena kalau ini berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga atau keselamatan dan lain sebagainya, itu perlu kita kasih tahu. Contoh misalnya, kita mengidap penyakit yang penularannya dengan berhubungan intim suami istri. Ya kita harus kasih tahu kita punya penyakit itu. Jangan kita gak kasih tahu, lalu malam pertama atau berhubungan, udah berapa kali baru kita cerita. Ya ngamuk lah anak orang atau suami kita atau istri kita. Ini pembohongan namanya. Dan penjerumusan, gak boleh, kita harus kasih tahu, saya punya penyakit ini loh. Kamu mau apa enggak? Itu. Karena bisa jadi orang menikah bukan karena hubungan suami istri. Ada banyak kasus gitu loh. Ada, dia hanya butuh teman. Dia tenang ketika bersama seseorang. Dan dia gak terlalu mempermasalahkan. Jadi gak usah khawatir. Separah-parah. Kalau memang perlu disampaikan, sampaikan aja. Dan lain-lain. Jadi ada beberapa aib yang perlu kita camkan. Ada orang punya penyakit, sudah divonis dokter, 2 bulan lagi meninggal. Ya ceritalah. Saya divonis 2 bulan lagi meninggal. Jangan kita nikah, lalu bulan berikutnya istri kita terlambat, lalu positif, lalu kita baru kasih tahu, sebenarnya bulan depan saya divonis meninggal loh. Itu gak benar. Sampaikan aja. Jadi, aib atau cacat atau masalah yang akan berdampak ke tujuan pernikahan, atau kelanggengan pernikahan, atau ke core pernikahan, atau prinsip bagi calon pasangan kita atau hal yang memang dia inginkan, maka kita harus sampaikan. Dan orang beda-beda. Orang berbeda-beda. Dan gak usah malu untuk jujur. Ingat, a'inna sidqiyah di ilal bir. Kejujuran itu akan bawa kepada kebaikan. Hadirin Allah muliakan, kita itu ingin memiliki pasangan yang menerima kita apa adanya. Dan itu indah. Pasangan yang menerima kita apa adanya, kelebihan dan kekurangan kita. Lalu kita berusaha memperbaiki kekurangan kita bersama dengan dia. Lalu mengasah kemampuan kita atau kelebihan kita agar semakin optimal. Kan begitu kan? Mengasah skill dan bakat, talent dan kelebihan kita, lalu menekan kekurangan-kekurangan kita, dan kalau bisa menghilangkan banyak kekurangan, khususnya yang prinsip-prinsip. Karena menghilangkan semua kekurangan gak mungkin. Kan kita ingin pasangan seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan jujur. Dan gak usah fobi, pede aja. Justru belajar kaab semakin pede gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi kita kehilangan momentum. Bisa jadi sosok itu, kalau kita maju, kita sampaikan, diterima. Diterima apa adanya. Kita gak pernah tahu. Kita gak pernah, sering kali kita gak pernah tahu misteri itu. Tapi ketika kita gak coba, akhirnya kita kehilangan momentum seperti kaab. Coba. Kemungkinan terburuknya apa sih? Worst case-nya apa sih? Ditolak. Ya kan cuma ditolak. Ya itu penting masalahnya Pak Ustaz. Malunya itu. Muka mau taruh di mana? Loh katanya karena Allah Subhanahu wa taala. Katanya karena Allah. Kan cuma ditolak. Dan sekaligus kan itu ujian. Apakah yang kita bidik atau kita inginkan itu sosok yang baik atau tidak? Kalau dia sosok yang baik dan dia tidak merespon positif, dia akan merespon dengan cara yang baik, cara yang bijak, cara yang hikmah. Dan bisa jadi bulan ini atau tahun ini belum berjodoh, tapi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, siapa yang tahu? Betapa banyak pasangan itu sudah merencanakan pernikahan di sebuah tahun dan gagal total. Dan ternyata mereka ditakdirkan jadi pasangan suami istri, tapi bukan di tahun tersebut, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi, kemungkinan terburuknya apa? Ditolak. Dengan ditolak, kita bisa nilai, ini orang baik atau enggak. Dewasa apa tidak, matang apa tidak, dengan cara sikapnya. Dan ketika dia matang atau baik atau positif, kan belum, kemungkinan belum tertutup bisa. Jadi, ditolak hari ini, tahun depan diterima. Tahun depan Allah takdirkan kita bareng. Dan proses itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Jadi jangan pernah malu dan tidak jangan pernah ragu untuk melangkah kalau kita tahu dan kita mendapatkan calon yang tepat. Karena sekali lagi semua yang bernilai itu butuh pengorbanan, butuh kemajuan. Kata Al-Imam Al-Qayyim, para juara itu punya mental berani melangkah, berani melangkah, syuja'an wa miqdaman. Berani, punya nyali, dan berani melangkah. Hasilnya tawakal Allah. Siapa tahu itu jodoh kita. Dan Allah takdirkan itu jodoh kita. Dan kalau bukan, atau kalau ternyata kemungkinan terburuk ditolak, belum tentu bukan jodoh kita. Bisa jadi bukan jodoh kita di tahun ini, tahun depan. Dan kalau memang bukan jodoh sama sekali, itu dapat, kita dapat pengalaman berharga. Dan dapat pembelajaran, dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz, keluarga, seluruh tim, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah, menariknya kalau kita mau tanya dan soal, jangan lupa doakan Imam Nawawi loh jamaah. Jangan lupakan doakan Imam Nawawi, doakan orang tuanya dan doakan keluarganya. Itu adab kita kepada ahli ilmu atau orang yang memberikan nikmat ilmu kepada kita. Dan itu harus kita latih. Dan itu bukan basa-basi. Kita dapat ilmu banyak sekali dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan salah satu cara doakan beliau adalah dengan kita mengatakan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Ustaz mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa sabar dan gak komplain saat ujian satu belum selesai tapi ujian berikutnya sudah datang, seperti yang terjadi dengan Kaab. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, itulah pola dalam kehidupan sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Tirmidzi. Intinya adalah tidaklah kita menghadapi sebuah ujian kecuali berikutnya kita akan menghadapi ujian yang kedua, lalu berikutnya ujian yang ketiga, ujian keempat sampai kematian kita. Dan cara kita bisa nggak komplain dengan meyakini siapa yang kasih ujian. Yang kasih ujian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan ujian Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui baik yang global maupun yang detail. Tapi jangan hanya berpangku tangan, kita harus berjuang, kita harus fight, dan kita harus berani berkorban. Yang memberikan ujian kita, yang paling sayang kepada kita, yang paling baik kepada kita, dan yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita bisa tanamkan ini, kita akan tenang, kita akan nyaman. Kenapa kita disuntik di rumah sakit, disuruh tes A, tes B, tes C, diubek-ubek gitu, kita gak komplain, karena kita tahu kita ditangani oleh dokter yang tepat, dokter yang hebat, dokter terbaik, kita gak akan komplain. Lalu bagaimana dengan yang memberikan ujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, 3 tahun yang lalu kami kecelakaan lalu lintas, istri saya patah tulang dan sampai sekarang belum sambung. Dan ayah saya yang seorang dokter minta saya untuk bertobat dan bertawakal kepada Allah. Apakah ada hubungannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat ada hubungannya, dan kita bersyukur punya ayah dan orang tua seperti itu yang memberikan nasihat yang begitu berharga. Hubungannya apa? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpa kalian itu salah satu faktornya perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah telah mengampuni banyak sekali kekhilafan kalian. Jadi, sekali lagi, yang mentakdirkan kecelakaan tersebut adalah zat yang kita maksiati setiap hari. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah, dan benar sekali seperti yang dikatakan oleh ayah kita, bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk, jangan berharap kesembuhan kepada dokter. Dokter itu mengobati, dan hati kita jangan ke dokter. Fisik boleh ke dokter, tapi hati ke atas, hati ke Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia, dalam surat At-Talaq ayat 3. Jadi ini nasihat yang sangat bijak dari ayah kita, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Mbak Sari, mohon izin bertanya. Yang pertama, saat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menanyakan kenapa Rasulullah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah berita gembira ini dari engkau atau dari Allah? Apakah ini berarti konsep diterima tobat itu diterima Allah, berita gembira dari Allah? Dua, belum diterima Allah, tapi akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, berita gembira dari Rasulullah SAW. Apakah seperti ini konsepnya? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan mindset Allah maha baik, nanti bertobat saja lagi, atau mindset kan setiap sholat kita memohon kepada Allah agar mendapatkan syafaat Nabi, jadi tinggal berdoa saja lagi setelah berbuat dosa. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Sari. Ini kisah unik, hadirin. Dan ingat, kisah ini berada di zaman Nabi SAW, di mana wahyu itu turun dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tidak bisa dikiaskan pada kesempatan kali ini. Artinya gini, di zaman Nabi itu kita bisa tanya, apakah dari Allah atau dari engkau? Karena Nabi yang jadi utusan. Kalau sekarang kan nggak ada, yang ada ulama, ustadz, kiai dan lain-lain. Dan semuanya nggak ada yang tahu itu memastikan ini dari Allah atau tidak, apakah diterima atau tidak. Yang ada adalah indikasi, indikasi taubat yang diterima. Sebagaimana Ka'ab menjadi lebih baik lagi, menjadi istiqomah. Adapun dipastikan diterima atau tidak, tidak ada yang tahu. Terus yang berikutnya, tidak semua orang ditangguhkan ketika dia bertobat. Enggak semua. Artinya gini, ketika Sari bertobat di hari ini hari Ahad, maka tidak harus tunggu 50 hari baru diterima oleh Allah. Enggak. Bisa jadi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab kasus khusus. Makanya kan wa'ala thalathati alladhina khullifu. Itu kan ayatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa'ala thalathati alladhina khullifu. Dan untuk tiga orang yang taubatnya ditangguhkan. Kenapa harus menjalani masa hukuman dulu? Jadi ini kasus khusus. Apakah taubat saya ditangguhkan atau wallahu ta'ala bisawab. Tapi yang jelas, kita bertobat terus, lalu yang berikutnya kita lihat indikasi apakah taubat kita diterima atau tidak. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Terus hadirin Allah muliakan, dan berita gembira dalam konteks ini bukan tentang syafaat Nabi SAW, bukan. Ini tentang pertobatan Ka'ab. Tentang hukuman, apakah hukuman ini dicabut dari engkau atau dari Allah langsung. Itu yang Ka'ab ingin dengar langsung dari Nabi SAW. Allah Ta'ala alam. Lalu mindset Allah Maha Baik, nanti bertobat lagi. Allah Maha Baik, Allah Al-Muhsin, At-Tayyib, itu bukan digunakan untuk pintu berdosa kepada Allah. Tapi itu digunakan untuk tetap menjaga harapan pada saat kita berdosa, sehingga kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan di awal. Ketika kita berhadapan dengan dosa, yang harusnya kita ingat adalah Allah itu syadidul iqab, yang maha pedih siksanya. Yang harus ada dalam hati kita murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kita khilaf, ini jadi praktekin ya. Tapi gak dengan sengaja juga kita manusia yang banyak khilaf. Begitu kita khilaf dan berdosa, baru ganti pola. Polanya adalah Allah itu maha baik, Allah maha pengampun, Allah maha sayang sama kita. Maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah pakai pola. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir, sebelum kita melanjutkan ke hadis berikutnya di pertemuan esok insyaallah ta'ala, kembali saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kisah ini benar-benar real di tengah-tengah kita, atau dalam arti kisah ini bukan sekedar teori lagi, tapi benar-benar nyata. Dan yang menariknya, berawal dari blunder dan kesalahan. Itu semakin membuat cerita ini gue banget. Ya, gue banget, kita banget yang banyak melakukan blunder dan kesalahan. Maka renungkanlah kisah ini. Belajarlah dari Ka'ab dan kisah Ka'ab agar kita selalu menghargai momentum, agar kita selalu menghargai peluang dan pintu kebaikan yang Allah buka di depan mata kita, yang ada di dekat kita. Gak semua orang seberuntung kita. Coba kita lihat sekeliling kita, betapa banyak orang berada jauh dari pintu kebaikan, berada jauh dari momentum. Padahal mereka cari, mereka jungkir balik. Sedangkan kita, pintu kebaikan ada di hadapan kita. Lalu Anda tidak memaksimalkan pintu tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ingatlah ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi dan para ulama bahwa menunda-nunda adalah salah satu tentara terhebat iblis. Dia akan tunda. Makanya ketika ada seseorang minta nasihat kepada Abdul Qais, tolong nasihati saya, dan beliau sedang sakit pada saat itu, beliau katakan, "Andartukum sauf." Aku ingatkan Anda, jangan tunda-tunda. Jangan sia-siakan momentum. Karena pintu momentum tidak akan terbuka selama-lamanya. Pintu itu akan tertutup. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, "Hatta idza jaa'a ahadahumul mautu qala rabbi irji'un." Dan sampai salah seorang dari mereka menghadapi kematian, barulah dia mengatakan, "Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Tolong kasih kesempatan. La'ali a'malu salihan fi ma tarakt." Agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan, yang aku sia-siakan, yang aku lalaikan, momentum yang aku gak ambil. Setiap momentum kebaikan yang tidak kita ambil detik ini akan menjadi penyesalan ketika kita wafat nanti. Akan menjadi penyesalan yang sangat dalam, sangat menyakitkan ketika kita wafat nanti. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Dan tidak ada kesempatan lagi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong. Itu hanya kalimat-kalimat indah yang diucapkan. Buktinya kenapa Anda enggak ambil momentum itu? Di depan mata Anda kok. Anda bisa kerjakan ibadah itu. Anda bisa berhijrah. Anda bisa sholat. Anda bisa puasa. Anda bisa berinfak. Anda bisa sujud. Anda bisa bangun rumah tangga. Anda bisa mendidik anak Anda. Anak-anak depan mata Anda, dan anak Anda anggurin. Anda cueki. Anda bisa didik itu. Kayaknya ini omong kosong. Anda bisa menikah dengan wanita yang soleha, tapi Anda gak ambil. Anda bisa menikah dengan laki-laki yang soleh, tapi Anda gak ambil kesempatan itu. Karena faktor Allah, faktor bela, faktor sela. Padahal pintu itu di depan mata Anda. Anda bisa mensupport sunnah Nabi SAW, bisa mendukung dakwah, tapi Anda gak ambil itu. Wamin waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Dan fase berikutnya, di belakang mereka adalah barzakh ila sampai hari kiamat kelak. Maka ambil. Lalu yang kedua, jemaah sekalian, dari kisah ini yang harus kita tekankan benar-benar bahwa untuk istiqomah kita butuh sahabat-sahabat yang baik. Ka'ab sekuat itu saja bisa goyang. ketika diserang bertubi-tubi dengan kalimat-kalimat negatif. Dan beliau hampir buat blunder yang paling lucu, hadirin. Wong Nabi udah bilang Ka'ab jujur, tiba-tiba direvisi. Itu paling lucu. Dan itulah bahaya sahabat-sahabat yang buruk. Jangan pernah kepedean. Jangan pernah dengar mereka. Cari sahabat yang kata Abdullah bin Abbas, kalau berinteraksi dengan mereka, melihat mereka, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang mengajak kita mengikuti hawa nafsu kita. Bukan orang-orang yang mengajak kita untuk tidak jujur. Yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Ini penting. Dan kisah ini menunjukkan kita membutuhkan Allah, lalu kita membutuhkan sahabat-sahabat yang baik. Bukan hanya pada saat kita semangat ibadah, tapi juga pada saat kita melakukan kesalahan dan blunder. Kita butuh sahabat-sahabat yang baik. Dan ini penting, karena banyak orang ketika melakukan kesalahan, melakukan blunder, itu minder dan menjauh dari sahabat-sahabat yang baik. Minder dan menyendiri, dan akhirnya ketemu dengan para pelaku maksiat dan merasa bahwa kita senasib penanggungan, sama-sama putus asa dari rahmat Allah, sama-sama merasa gak punya harapan, dan akhirnya maksiat. Justru ketika kita melakukan blunder dan kesalahan serius, cari sahabat yang baik agar harapan itu tetap ada. Bukan minder. Cari sahabat yang soleh. Cari sahabat yang soleha. Ini hal yang sangat penting, jamaah. Lalu hadirin yang Allah muliakan, kisah Ka'ab juga mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu mahal. Taubat itu mahal. Ya benar deh. Kita ini seringkali melalaikan taubat. Untuk dapat pertobatan Ka'ab jungkir balik 50 hari jemaah. 50 hari. Itu menunjukkan taubat itu mahal, taubat itu mewah. Taubat itu harus diperjuangkan. Taubat enggak sesimpel ucapan Rabbi ighfirli wa tub alayya tanpa ada ruh, tanpa ada keyakinan, tanpa ada pengorbanan. Kisah ini menunjukkan taubat itu mewah. Taubat gak gratisan. Taubat gak hanya dengan ucapan atau gak sebatas dengan casing. Casing itu penting, ucapan penting. Tapi mana perjuangannya? 50 hari jungkir balik, ya Allah. 50 hari dicuekin, didiamkan. 50 hari merasa benar-benar terkucilkan. Wadaqat 'alaihim anfusuhum, itu dada sesaknya minta ampun. Itu perjuangan untuk taubat. Bumi ini sempit, padahal bumi begitu luas, kata Allah dalam surat At-Taubah 118 itu. Sempit, benar-benar sempit, pening. Itu perjuangan, jemaah. Taubat enggak gratisan. Wong makan siang gak ada yang gratis katanya kok. Makan siang, gak ada makan siang gratis. Kan itu sebuah quote yang berlaku di dunia lapangan dan dunia bisnis. Lalu tempat Anda cari gratisan, gak ada. Harus diperjuangkan. Dan gak mudah. Ka'ab. Semua, bahasanya, semua perjuangan beliau ikut. Tapi itu tidak membuat beliau dengan sesimpel dan semudah itu melewati pertobatan kali ini. Kalau Ka'ab demikian, bagaimana kita? Kenapa sih kita gak jaga tobat kita? Karena kita meremehkan. Kita berpikir tobat itu hanya Rabbi ighfirli, astagfirullah. Ada berpikir tuba alaiya, tuba alaiya. Betul, itu penting. Tapi pertanyaan, apa kalau terima tobat Anda? Apakah sesederhana itu? Padahal Allah berfirman, satumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Orang-orang sebelum kalian itu mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, dan digoncang sama Allah. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai nabi di era itu dan orang-orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Jangan-jangan kita enggak istiqomah karena kita enggak tahu perspektif tobat yang benar. Kita anggap tobat cuma begitu aja. Oh, gue yang penting udah tobat. Yang penting gue udah tobat. Begitu Kaab. Oh. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan bahwa tobat nasuha adalah tobat pada saat seseorang merasakan titiknya Kaab bin Malik. Wadaqat alaihim anfusuhum. Itu hati benar-benar sesak. Wadhunnu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan di saat itulah manusia yakin gak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Apakah kita sudah sampai titik seperti itu? Udah bingung, sebingung-bingungnya. Datang ke si A mentok, si B mentok, si C mentok, si D mentok, si E mentok, semua mentok. Sampai pada sebuah kesimpulan yang tidak, yang natural. Tapi lahir dari kejujuran dan ketulusan. Allah marja'a minallah illa ilaih. Tidak ada jalan keluar dari ujian yang Allah berikan ini kecuali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah buka pertobatannya agar mereka bertobat kepada Allah. Itu kan surat At-Taubah 118. Banyak kita bicara tobat, tapi cuma ikut-ikutan. Suami berubah, istri ikut berubah. Istri berubah, suami ikut-ikutan berubah. Tapi sampai tidak kira, enggak. Apakah tobat kita diterima oleh Allah? Sedangkan Kaab memperjuangkan. Lalu Anda enggak memperjuangkan? Mungkinkah Anda lebih spesial daripada Kaab bin Malik? Mungkinkah kita lebih banyak jasanya daripada Kaab bin Malik? Kan gak mungkin. Kalau Kaab memperjuangkan, maka kita juga harus memperjuangkan. Dan mulailah dari kejujuran, jamaah. Kejujuran. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Karena intinya ada dalam kejujuran. In tasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Allah akan wujudkan cita-cita kita. Pernah dengar kisah hadis ini? In tasdukilla yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini kan ada seseorang ikut perang sama Nabi SAW. Lalu ketika bagi-bagi ghanimah, dia gak mau. Kata beliau, bukan untuk ini aku berperang denganmu, bukan untuk ini aku berjuang denganmu. Padahal sahabat-sahabat yang lebih senior terima, dan ini gak masalah, ghanimah memang hak, tapi beliau gak mau. Terus kenapa? Aku tuh berjuang agar senjata musuh menusuk leherku dari depan dan tembus ke belakang. Apa kata Nabi SAW? In tasdukillah yasduka. Jika engkau jujur saat ngomong tadi, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Nabi gak mengatakan bagus, bagus, enggak. Atau Nabi gak mengatakan yang benar, enggak. In tasdukillah yasduka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lalu apa yang terjadi? Terjadi peperangan berikutnya. Dan begitu selesai, ada sosok terbujur kaku diangkut oleh beberapa sahabat. Atau sosok itu sudah terbujur kaku. Dan begitu melihat sosok tersebut, Nabi terkejut. Sampai Nabi mengatakan, ahu ahu. Ahu ahu. itu orang yang dulu bicara ya. Kenapa Nabi terkejut? Senjata musuh masuk dari dalam, tembus ke belakang. Kata para sahabat, iya beliau. Apa kata Nabi? Sadaqallah. Fasadaqah. Orang ini jujur sama Allah. Dan Allah benar-benar wujudkan cita-citanya. Allahu Akbar. Aw kama qal fi dzalikal hadits. Aw kama ruwi. Kejujuran itu penting. Bukankah Umar bin Khattab punya cita-cita yang sangat sulit untuk terwujud? Tapi beliau pede aja. Apa cita-cita beliau? Beliau ingin wafat, mati syahid di kota Madinah. Itu orang bingung, kok gimana caranya wafat di kota Madinah, mati syahid? Tapi kejadian, beliau wafat di kota Madinah, mati syahid. Karena beliau jujur ketika bicara. Makanya intinya, ini banyak kita gak jujur, jamaah. Dan kita gak usah nunjuk pihak lain, diri kita sendiri. Jujur gak kita sama Allah? Dan jangan berharap masalah selesai kalau tidak ada kejujuran. Makanya Allah kan mengatakan, apalagi di dalam kondisi-kondisi berat, kondisi-kondisi genting, Allah yang mengatakan, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dan ketika kondisi berat, kondisi serius, kondisi genting, kalau saja mereka jujur sama Allah, maka itu yang terbaik buat mereka. Pasti hasilnya baik dan lebih baik. Tapi mereka gak jujur. Mereka gak jujur. Jujurlah. Kejar cita-cita kita. Kejar surga Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Ka'ab mengatakan, yang menyelamatkan saya kejujuran. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Dan semua yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan yang keliru dan khilaf datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan buang apa yang saya katakan jika keliru, dan ambillah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena itu merupakan kebenaran. Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا خَلَفَ قَوْلِ قَوْلَ الرَّسُولِ فَضْرِبُ بِقَوْلِ أَرْضَ الْحَائِلِ. Apabila ucapanku tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, buanglah ucapanku ke tembok. Kalau imam besar kita, Imam Syafi'i mengatakan demikian, apalagi seseorang yang fakir ilmu yang sedang berbicara pada detik ini, jika ada yang keliru, buang saja. Dan ambillah sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.